Ini ada SMS yang masukan buat Ustadz ini. Iya. Ustadz, bagaimana kalau Ustadz bikin biografi dalam bentuk kaset gitu mengenai masa transisi antum dari NU ke ngaji salaf itu? Insya Allah bermanfaat katanya gitu. Oh, iya. Saya ingin komentar sedikit tentang masalah kenapa saya bisa mendapatkan, alhamdulillah ini saya bersyukur sekali Pak, karena untuk jadi orang NU sadar itu susah, saya akui. Orang yang paling susah untuk sadar itu orang NU. Ini Anang rasakan sendiri. Kenapa? Hampir nyaris ketika kita menjelaskan apalagi ke tokoh-tokoh, idullah langsung ngunggulin pesantrennya. Ente baru belajar kemarin, kiai saya itu tahu enggak? Di Mekah 18 tahun nyopir, gitu kan gitu. 18 tahun, loh emang kenapa kalau di 18 tahun di Mekah, tuh Abu Jahal dari mulai kecil sampai mati, itu di Mekah. Enggak kan jadi ukuran. Belum kitab kuningnya, belum nahwu sorobnya, pasti orang yang ngaji baru-baru itu kelenger ngadepin ini, digertak gitu. Tapi kita harus camkan, sering saya ini, ya kita terima. Ya kita terima ya. Dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Pak Usman, Kaum. Oh Pak Usman di Kaum, silakan Pak. Kan? Ya, ya silakan. Dakwah salaf memakai cara takiyah. Contoh ya, ya, jangan pakai bahasa bid'ah dulu. Cukup Ustaz katakan tidak ada dari Rasulnya gitu. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi takiyah gitu. Ya sebetulnya Bu, bukan ini Pak, bukan takiyah itu Pak. Jadi kan gini katanya Ali. Hadisun nas bima ta'rifun. Berbicaralah dengan manusia dengan bahasa yang dia kenal. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu? Apa kamu senang nanti akhirnya kalau dia terfitnah dengan lafaz-lafaz itu mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Itu loh, makanya di sini bukan takiyah. Dan juga masyarakat ini lama kelama harus dipahamkan istilah. Karena kalau kita katakan tidak ada dalilnya terus, itu definisi neopo kan gitu. Jadi kalau sudah ketahuan bahwa oh ini tingkatannya maksiat, ini tingkatannya bid'ah, ini tingkatannya dosa besar, ini dosa kecil, itu masyarakat harus dididik. Walaupun dengan bahasa-bahasa yang mungkin dirasa obat itu pertama pahit, tapi namanya obat insya Allah pahit pun harus ditelan. Itu makanya di sini Abu Dzar, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqulal haq walau kana murran. Rasul memerintahkan aku untuk mengatakan yang hak walaupun rasanya pahit. Itu wallahu a'lam. Baik, ya. Saya pertama kali pondok mau lulus, mikir untuk mau sekolah lagi. Ya salah. Ada sedikit kebingungan antara saya harus bertahan di pondok pesantren karena ilmu saya merasa kurang dan mondoknya baru sedikit dengan harus keluar. Pada saat itu ada salah seorang guru saya bahasa Arab, namanya kalau saya ingat itu Ustadz Mas'ud namanya. Dia termasuk salah seorang guru utusan yang dipanggil dari seluruh pondok pesantren NU se-Indonesia disekolahkan di Libya. Nah, tuh ceritanya gitu. Terus dicerita, wah, kalau kamu minat bahasa Arab, sekolah aja ke sana. Ini guru agak netral, NU moderat ini. Itu. Karena ada NU yang moderat, ada NU yang cekek, tulen. Itu namanya no tulen itu ya. Nah, setelah itu dia cerita-cerita kondisi bagaimana Libya, saya tangkap sebagai sekolah yang kayaknya pas buat saya. Akhirnya dengan bekal bismillah, ana merantau ke Jakarta. Di situ saya daftar, ya otomatis NU yang saya bawa masih asli. Itu. Di antara keaslian NU yang rokok, ya, namanya orang NU itu kalau nggak ngerokok ibarat buang hajat kagak cebok kan gitu. Nah, alhamdulillah saya diterima di Libya. Di situ dengan perjuangan seleksi. Nah, pada saat itulah saya menemukan apa yang ditahdir oleh kiai saya. Kamu boleh sekolah di sana, tapi ambil duitnya sama bahasa Arabnya. Itu. Kalau akidahnya jangan. Karena di dalam kitab yang ditulis oleh kiai saya, kalau saya ingat itu Kiai Jamal, kitab usul fikih di baliknya ada tahdir. Hati-hati terhadap kelompok sesat tiga. Yang pertama Khawarij, tokohnya Ibnu Taimiyah. Rafidah, tokohnya Ibnu Qayyim. Dan Wahabi, tokohnya Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Wah, ini nampaknya berbahaya ini. Anak ketika itu hampir memutuskan balik lagi ke pesantren. Tapi kok penasaran gitu loh. Akhirnya saya mencoba untuk ngadu. Jadi tidaklah ada ustadz yang ngajari akidah. Itu dulu saya diajar oleh Ustadz Abdullah Al-Iden. Itu paham sekali, ngeyel saya. Itu ya. Tidaklah ada satu subhat anak tanyakan. Dan masalah akidah, saya selalu protes, selalu tanya, selalu ini. Sampai ditakmili anak pernah dikeluarkan dari kelas saking ngeyelnya. Itu kan gitu. Ya, perjuangan panjang, banyak sekali lah dialog-dialog. Intinya ternyata betul pencarian kebenaran itu susah dan dibutuhkan dialog komunikasi seperti Salman Al-Farisi. Tanpa itu semuanya tetap akan fanatis, merasa puas dengan yang ada, tidak mencoba untuk berubah. Wallahu a'lam.